أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah setelah kita sholat Jumat ini. Dan jangan sampai keluar dari sholat Jumat ini, iman kita, ketaatan kita masih biasa-biasa saja. Berarti gagal sholat Jumatnya. Dan itu berarti mungkin juga khatibnya yang gagal. Karenanya, mari perhatikan baik-baik khutbah Jumat pada hari ini, agar ketakwaan kita bertambah. Khatib akan menyampaikan tentang sesuatu yang penting dalam Al-Quran di dalam surah Asy-Syura ayat 13. Dan khatib akan kaitkan dengan masalah terbaru yang saat ini cukup menguras energi umat Islam, khususnya isu tentang Daulah Al-Islamiyah, tentang ISIS atau tentang Khilafah Islamiyah yang ada di Irak dan di Syam. Tentu dengan mendudukkan masalah ini secara adil, secara proporsional. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Dan telah mensyariatkan bagi kamu Allah Subhanahu wa taala tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama. An aqimuddin, tegakkanlah agama. Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Tafsir banyak menjelaskan ayat ini dan bertemu pada satu poin yang penting, bahwa ayat ini menggambarkan tentang nikmat minnah terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai umat Muhammad adalah diwariskannya kepada kita ad-din, agama Islam yang lurus itu. Agama Islam yang dibawa oleh Muhammad yang sempurna itu. Itu diperkuat dengan statement Allah dengan menyebutkan nama-nama terpilih dari seluruh nama-nama Nabi dan Rasul. Di sini disebutkan wasabihi Nuhan, disebut bapak biologis dan ideologis manusia pertama, Nuh alaihissalam. Rasul pertama di muka bumi menurut ayat Al-Quran adalah, tentu ini dengan semua khilaf antara Asy'ariyah, Maturidiyah dan Atsariyah, bahwa rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyin. Awalnya semua manusia itu adalah beragama yang satu. Setelah ada kemusyrikan, maka Allah utuslah seorang rasul, dan rasul pertama itu adalah Nuh alaihissalam karena kemusyrikan pertama terjadi di muka bumi di zaman Nuh setelah Adam alaihissalam. Tapi tentu ini tidak mengingkari tentang peran Adam sebagai nabi dan rasul. Kalaupun ada perbedaan dari sisi akidah, ini cuma mustalahat. Ta'arudul mustalahat. Perbedaan kosakata tapi substansinya sama. Disebutkan nama Nuh di sini Kemudian disebutkan juga nama Ibrahim, nama Musa, nama Isa. Dan tentunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam tafsir yang disebut dengan ulul azm. Lima nama-nama nabi Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan tempat khusus di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agamanya, dan agama ini adalah wasiat dan warisan dari Allah Subhanahu wa taala lewat para nabi rasul dan rasul yang luar biasa. Ini yang pertama. Minnah kabirah. Nikmat yang sangat besar. Jadi umat Islam di Indonesia, kita dari belahan bumi yang paling jauh barangkali dari Mekah, tapi kemudian bisa menerima Islam, ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah dapat nikmat besar ini harus bagaimana? An aqimuddin. Satu, cara bersyukur terhadap nikmat yang sudah kita peroleh saat ini adalah tegakkanlah agama. Tegakkan tauhid, tegakkan ketakwaan, jalani hidup dengan penuh ketaatan, tegakkan amar ma'ruf dan mungkar, jadikan takwa sebagai bekal utama dalam menjalani hidup, dan surga adalah obsesi kita semua. Ini cara bersyukur kalau sudah dikasih agama. Tapi jamaah rahimakumullah, ayat ini nanti menjelaskan setelahnya, apa yang sedang kita jalani ini sangat menyakitkan orang-orang musyrik. Apalagi kalau pesan pertama ini kita ajak ke semua orang, pasti ada yang marah dan gak suka. Nanti saya bacakan ayatnya. Yang kedua, bagaimana cara bersyukur setelah kita diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala? Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya dalam beragama ini. Fi usulihi wa furu'ihi. Jangan berpecah belah dalam agamamu, baik di tingkat ideologi dasar beragama dari rukun iman, rukun Islam, jangan mau dipecah belah. Termasuk rukun ihsan. Kan kita tahu ada 6 rukun iman, ada 5 rukun Islam, ada 2 rukun ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Dia. Yang kedua, dan jika kamu tidak bisa melihatnya, bahwa yakinlah Allah pasti melihat kamu. Tetapi sekarang aliran-aliran sesat, ideologi-ideologi baru, termasuk ideologi Rafidhah dari kalangan Syiah yang sudah mengurangi dan memporak-porandakan rukun iman, rukun Islam, beda azan, beda sholat, dan banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Saya sampaikan ini karena ini juga menjadi rekomendasi Majelis Ulama Indonesia tentang bahayanya Syiah Rafidhah yang sekarang juga mulai menular ke Indonesia, dan ini akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah. Nah, memangnya sekarang sudah ada gejala memecah belah, Ustaz? Kencang sekali sekarang. Sekarang coba lihat, sisa-sisa pilpres aja nih belum selesai. Yang perbedaan antara pilih nomor 1, pilih nomor 2 berdasarkan kedaerahan, berdasarkan kelompok, bukan agamanya. La haula wala quwata illa billah. Mari rapatkan kembali saf kita. Satukan kembali ukhuwah Islamiyah, persaudaraan berdasarkan Islam. Yang kedua, ini yang paling kencang sekarang memecah belah kita adalah dibantainya kata-kata Islam dan kata-kata khilafah. Dikotorinya simbol-simbol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di bendera hitam itu. La haula wala quwata illa billah. Apapun yang terjadi sekarang, termasuk saya yang sedang khutbah di sini, sebetulnya terpaksa membicarakan ini karena yang jelas media kufar sudah berhasil memecah belah umat Islam dengan cara apa? Umumnya orang Islam sekarang benci dengan yang namanya Islamic State. Kalau ada istilah khilafah Islamiyah, umat Islam udah benci aja. Kesannya jahat, potong kepala, membunuh. Berhasil enggak mereka memecah belah kita ini? Yang kedua, Mereka juga berhasil sudah mengotori stempelnya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang Islam ngelihat bendera hitam, ada tulisan Muhammad Rasulullah gitu, udah benci aja umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, sejarahnya kenapa ada seperti ini? Kenapa kok yang melakukan ini juga umat Islam juga? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjutannya ayat ini. Ini sejarahnya dan memang harus ada yang begini-ginian. Ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita semua. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Kalau sudah diajak kepada la ilaha illallah, kalau sudah diajak kepada tauhid, berat sekali. Jadi ada yang mengatakan ciri-ciri teroris di Indonesia adalah kalau sudah mengatakan tauhid berarti itu teroris. Udah begitu sekarang isunya. Karena memang berat mengajak mereka untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berat. Mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal bagi orang musyrik, berat. Apalagi itu sudah menjadi bagian dari isi perutnya. Apalagi penghasilan haram dan penghasilan jahat itu sudah menjadi bagian daripada sel-sel tubuhnya. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Situasi ini pada akhirnya akan melahirkan orang-orang terpilih. Ada yang termakan isu dan ada yang tetap berpegang kepada agamanya dan tetap ada yang tetap selalu positive thinking, berhusnuzan kepada sesama muslim. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya yang kembali kepadanya. Jadi pada akhirnya di tengah rancuhnya isu-isu tentang ISIS ini akan terbagi dua nanti umat Islam. Ini Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan yang hadir di salat Jumat di sini termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang yajtabi ilaihi may yasha. Menjadi orang terpilih untuk senantiasa berada di dekat Allah, berada di tengah golongan-golongan hamba Allah yang saleh dan orang-orang ini wayahdi ilaihi menyunir. Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya untuk selalu kalbunya berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lihat bagaimana cara bijaksana, cara cerdas menyikapi informasi tentang ISIS sekarang. Begini panduannya. Informasi masuk bleng ISIS judulnya. Ada orang awam yang menerimanya, wah Islam kacau. Ada yang ya cuek-cuek aja, yang biasa-biasa aja. Ada yang apaan sih itu? Gue gak pikirin, ini awam. Kelompok kedua, kelompok musuh. Ah ini senang sekali. Memforward berita-berita, kenapa sih isu tentang ISIS itu kepalanya dipotong, orang dibunuh, yang jelek-jeleknya semua. Seakan-akan gak ada baiknya. Pokoknya Islam itu kejam aja bawaannya. Ini musuh menggoreng di sini. Saya menyadari ini kemarin waktu ada pertemuan teman-teman ulama muda se-Asia Tenggara. Kita teman-teman Indonesia, semangat 45, bagaimana menyikapi ISIS. Udah menggembu menyusun konsep, ternyata teman-teman di Asia Tenggara ketika diajak ngomong soal ini, malah gak banyak tahu. Oh jadi informasi ini digoreng di Indonesia doang nih ternyata nih. Jadi ada yang jualan di Indonesia ini. Akhirnya kita yang kemarin menggubu-gubu menyiapkan ini, tiba-tiba udahlah kita urusin Indonesia doang nih ternyata. Ada yang main ternyata di Indonesia ini. Ini kejadiannya 2 minggu yang lalu, jadi belum lama. Nah, yang ketiga orang bijaksana. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Anda adalah orang bijaksana bagaimana menerima informasi. Orang bijaksana itu menerima informasi biasanya bijak. Jadi ada informasi dari orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang ulama yang berilmu, dia tahu ini informasi dari mereka. Yang kedua, dia paham ayat. Ini kalau ada informasi dibawa oleh orang fasik, nah ini hati-hati. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Nah, terutama ini orang-orang fasik ini dari media-media musuh Islam atau orang-orang Islam yang munafik yang main di TV-TV, radio-radio mainstream. Nah, ini yang enggak paham ini. Islam kagak paham tapi udah langsung menghajar jilbab misalnya. Langsung menghajar tauhid. Nah, ini banyak dan inilah yang banyak diserap oleh orang Islam di Indonesia. Yang benar bagaimana? Lihat. Ada informasi orang bijak. Informasi orang bijak ini adalah biasanya dasarnya ilmu, bukan praduga. Mereka punya prinsip ya, kalau orang berilmu menyampaikan informasi itu prinsipnya begini. Antukti afil afwi khairun min antukti afil uqubah. Salah memaafkan lebih baik daripada salah menuduh. Ini prinsip nih. Kalau menerima informasi yang kurang jelas, lalu ingin menyikapi orang yang belum jelas, lebih baik salah memaafkan daripada salah menuduh. Tapi kalau udah jelas-jelas salah ya, jangan dimaafin begitu. Ya memang itu salah. Informasi ini harus kita serap secara baik. Sidang cuma rahimakumullah. Ringkasnya begini. Ini sebetulnya ada 4 fase. Fase pertama, ini pasca perang di Suriah ini. Satu, fase ada sebuah gerakan di Irak yang ingin mendirikan negara Islam Irak. Ad-Daulah al-Islamiyah fil Irak. Awalnya itu saja. Tiba-tiba kemudian fase kedua meningkat. Ingin juga Suriah. Jadilah fil Irak wa Syam. Fase kedua, mereka mendirikan negara Islam di Irak dan di Suriah misalnya gitu. Kemudian fase ketiga, satu Ramadan, yang kedua ini dibatalkan, gugur, ISIS sudah enggak ada lagi. Sebetulnya ISIS sudah enggak ada lagi yang kita bicarakan sekarang. Fase ketiga mereka umumkan al-khilafah al-islamiyah fil Iraq wa Syam. Jadi sudah Islamic Caliphate, jadi khalifah Islam di Irak dan di Syam. Sekarang yang terakhir, yang keempat, tinggal IS, bukan lagi ISIS. Tinggal Islamic State, al-khilafah, al-islamiyah untuk seluruh dunia. Jadi ISIS sudah gak ada lagi sebetulnya, sejak bulan Ramadan itu. Yang sekarang tinggal IS, Islamic State. Lalu ada apa sih Ustaz dibalik ini semua? Dengarkan baik-baik. Dari ceramahnya Syekh Az-Zindani, beliau mengatakan begini, laporan resmi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat kepada Obama menyatakan bahwa, ini versi mereka ya, berdasarkan ilmu futurologi mereka, para futuristik atau futurolog mereka, ahli meramal masa depan berdasarkan data statistik politik, ekonomi, militer, sosial, dan lain-lain, laporan Departemen Pertahanan Amerika kepada Obama mengatakan tahun 2025 tidak bisa dibendung akan lahir khilafah Islamiyah. Berbeda dengan Rusia. Wakil Ketua Parlemen Rusia mengatakan secara resmi dalam laporannya bahwa tahun 2020 akan lahir sebuah peradaban baru di sebelah timur Cina sampai ke sebelah barat Samudra Atlantik. Peradaban baru itu tidak bisa dibendung, namanya adalah khilafah Islamiyah. Baik. Mereka memang lebih cerdas dari kita untuk menerawang masa depan berdasarkan konteks-konteks kekinian. Tapi mereka punya kelemahan, enggak punya al-ilmu bil-ghaib, enggak punya ilmu tentang hadis Nabi SAW ketika memprediksi masa depan bahwa nanti di akhir zaman, orang-orang terbaik muka bumi akan berkumpul di Syam dan orang-orang buruk muka bumi akan berkumpul di Irak. Itu hadis Nabi SAW. Dan wilayah pertempuran nanti itu di Syam. Sekarang saya ingin bertanya. Seandainya Anda jadi Amerika atau Anda jadi Rusia, apa yang harus Anda lakukan supaya khilafah Islamnya tidak bisa bangkit tahun 2020 atau 2025? Maka, yang harus Anda lakukan adalah merusak pencitraan khilafah Islamiyah. Rusak simbol-simbol yang bisa menyatukan umat Islam di dunia. Rusak apa saja sendi-sendi yang membuat orang Islam itu bersatu, menyatu, membangun kekuatannya di seluruh dunia. Dan inilah yang sesungguhnya sedang berlangsung. Dan di Indonesia adalah sasaran empuknya. Karena ini mayoritas Muslim seluruh dunia yang kebetulan lagi nggak jelas siapa pemimpin umat Islamnya di Indonesia. Jadi Indonesia saat ini memang kalau digambarkan dalam hadis Nabi adalah makanan yang sedang dicabik-cabik. Dan kenapa ini terjadi sama umat Islam di Indonesia? Karena umat Islam Indonesia harus jujur sudah terserang penyakit berbahaya yang bernama al-wahan. Cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit terbesar di kita. Sidang Jumat, rahimakumullah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuriduna liyutfi'u nurallah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Mereka habis-habisan keluarkan harta sebanyak-banyaknya liyasuddu an sabilillah. Mereka enggak tanggung-tanggung menghabiskan harta yang banyak agar umat Islam ini tidak bangkit. Kenapa? Dia takut. Washington Post merilis pasukan paling profesional di muka bumi yang paling berbahaya adalah Hamas di Gaza. Tidak ada pasukan elit muka bumi sehebat pasukan Hamas di Gaza. Itu sudah mutafak di Amerika. Kenapa? Ya gimana enggak hebat? Siapa yang bisa tinggal 25 jam di dalam terowongan di padang pasir gitu? Siapa yang bisa bangun terowongan sebanyak itu? Tentara mana di dunia yang latihannya 24 jam siaga satu terus? Tentara mana di dunia? Yang kagak digaji kalau perang Israel itu kan $200 per hari. Sehingga banyak yang tembak kakinya sendiri supaya masuk rumah sakit dan gak jadi perang. Sementara tentara Hamas, wow, mati adalah pintu surga. Dan bahayanya, mereka bisa mengoperate berbagai macam bentuk senjata dan teknologi canggih. Termasuk Iron Dome. Itu bisa dihack. Dan rudal-rudal kelas homemade itu bisa menghajar mereka. Dan celakanya, sekarang Hamas sudah bisa bikin rudal jenis M75 sendiri. Gawat bagi Israel. Sehingga keluarlah pernyataan di korannya Israel. Sejak Israel berdiri sampai sekarang, selalu negara yang merasa terancam, ketakutan terus. Suasana ini semakin melengkapi. Sidang Jumat, rahimakumullah. Yang ingin saya katakan, jangan sampai Anda sudah mojokin ISIS, mental jihad lu kurang. Bisanya ngatain doang, tetapi jihad harta enggak ada, jihad nyawa enggak berani. Untuk Indonesia, saran saya. Ada 10 ayat yang membahas tentang jihad nyawa dan jihad harta. 9-nya itu mendahulukan jihad harta dulu, dan cuma 1 ayat saja yang mendahulukan jihad nyawa, baru jihad harta. Di ayat berapa? Di ayat 9111. 9111 untuk menjawab 911. Dalam surah At-Taubah ayat 111. Surat 9 ayat 111. Itu satu-satunya ayat yang mendahulukan jihad nyawa, baru jihad harta. Tapi 99-nya jihad harta dulu, baru jihad nyawa. Sayangnya umat Islam Indonesia versi Badan Zakat Nasional, Baznas, hanya 1% saja orang Indonesia yang zakatnya lewat Baznas, sehingga 10 tahun terakhir nilai kumpulan dana zakat Indonesia cuma 24 triliun, padahal seharusnya orang Indonesia zakat per tahunnya 2,5% itu 270 triliun. Jadi orang Indonesia ini masih miskin karena memang pelit. Yang kedua, takut jihad harta. Saya ingin tutup khutbah Jumat pada hari ini tafsir As-Sa'di ketika menafsirkan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Berjihad hartalah dan jangan jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Dalam tafsir, apa sih yang dimaksud menjerumuskan diri dalam kebinasaan? Apa hubungannya sama infak? Orang yang hidupnya nih, bapak-bapak yang ada di sini, kerja, dagang, bisnis, dapat duit, dapat gaji, dapat untung hanya untuk perutnya, keluarganya, anaknya, rumahnya, mobilnya, investasinya, tapi tidak ada infak fisabilillah, tidak ada jihad harta, elu-elu orang yang sedang membinasakan diri elu sendiri. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Kita ini disuruh kerja, kita ini disuruh dagang supaya infaknya semakin besar. Statement yang kedua. Tidak akan menang orang Islam selamanya. Walau tenaganya banyak, walau anak mudanya kuat, enggak akan menang perang kalau belum ada jihad harta. Itulah karenanya jihadun nafas jasadun wa jihadul amwal ruhun, kata As-Sa'di dalam tafsirnya. Jihad nyawa itu body, tapi ruhnya, nyawanya adalah jihad harta. Jadi kalau enggak ada jihad harta, enggak mungkin menang lawan jihad nyawa. No, kasihan orang Islam, kenapa dibantai? Kita semua pelit, enggak memberikan hartanya di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabihi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmil wafa. Ya ayyuhallatina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jumaah rahimakumullah. Berzakat. Zakat itu cuma membebaskan kita dari miskin jiwa, membebaskan kita dari miskin harta. Tapi itu enggak cukup. Yang membuat Anda terhormat, yang membuat bisnis Anda berlipat, yang membuat keluarga Anda mulia, yang membuat bangsa bisa berdaulat adalah kalau kita berani bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik yang kita punya. Terbaik yang kita punya, jangan yang sedikit-sedikit. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qaharu ya jabbar ya qawiyyu ya aziz. اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر المجاهدين الموحدين في العراق اللهم انصر إخواننا في برما وفي سائر بلدان المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم قوي أجسادهم وثبت إيمانهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. يا الله satukanlah hati umat Islam, satukanlah pemimpin umat Islam, kuatkanlah pendirian mereka untuk senantiasa menegakkan la ilaha illallah dimanapun mereka berada. Ya Allah, lapangkanlah hati umat Islam untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkahi harta orang-orang yang berjihad dengan hartanya. Ya Allah, berkahi keluarga orang-orang yang berjihad dengan hartanya. Ya Allah, berkahi usia, berkahi pula semua keluarganya yang berinfak di jalan-Mu. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.